إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali bertemu di Masjid Al-Amin Semampir Surabaya. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dan kita telah sampai pada pembahasan Al-Majlis Al-Istishari li Kaffil Hujjaj an Istima'id Da'wah. Musyawarah Kafir Quraisy untuk membendung agar jemaah haji tidak mendengarkan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah belajar bersama tentang sejarah dakwah Nabi terang-terangan. Yang semula kan apa? Sembunyi-sembunyi, terus turun ayat fasja' bima tu'mar. Bima tu'mar wa andir asyiratakal aqrabin. Maka mulai detik itu Rasulullah terang-terangan dakwanya. Beliau naik Bukit Safa dan menyeru ke seluruh suku-suku Quraisy atau bani-bani yang ada di suku Quraisy. Semuanya diajak untuk ya memeluk agama Islam. Tapi mereka menolaknya. Dan diwakili oleh Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana, celaka kau Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami. Dan kemarin sampai situ lah dengan dakwanya Rasul terang-terangan ini membuat kafir Quraisy gelisah. Kenapa gelisah? Karena sebentar lagi musim haji. Kita tahu bahwa kafir jahiliyah sudah mengenal ya syariat haji karena itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Cuman dimasukkan bid'ah-bid'ah, dimasukkan syirik-syirik di haji yang dulu disyariatkan Nabi Ibrahim. Hajinya tidak sesuai dengan hajinya Nabi Ibrahim, bahkan ditambahi ritual-ritual kesyirikan. Tetapi masih ada haji pada waktu itu. Ya. Maka orang kafir Quraisy berpikir bagaimana kalau seandainya besok ini jemaah haji datang ke Mekah, kemudian Muhammad memanfaatkan event tersebut, Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan event tersebut untuk mendakwai jemaah haji. Ini berbahaya. Karena Rasulullah itu kalau ngomong enak, tutur bahasanya bagus, wajahnya menyenangkan orang, tidak pernah berdusta sebelumnya, lah khawatir ini. Kalau dibiarkan begini, jangan-jangan pengikutnya tambah banyak. Jangan-jangan orang-orang luar selain Mekah yang datang untuk haji masuk Islam. Maka sebelum itu terjadi, terjadilah musyawarah. Ya, pada waktu itu seorang kafir Quraisy namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah berkata kepada teman-temannya, ajmi'u fihi ra'yan wahidah. Ayo kita duduk bersama, ayo kita sepakati tentang Muhammad ini dengan perkataan yang satu. Jangan sampai diantara kita berselisih tentang Muhammad. Sebagian yang satu akan mendustakan sebagian yang lain. Ayo kita bersatu padu, kita buatkan omongan yang tepat untuk menjuluki Muhammad ini siapa, supaya nanti kalau orang-orang dari luar Mekah tanya ke kita siapa Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, kita bisa jawab dengan jawaban yang satu. Paham maksudnya? Jangan sampai yang ini ngomong ini, yang satu ini ngomong ini, yang satu ini ngomong ini, akhirnya orang-orang luar Mekah enggak percaya sama kita karena jawabannya kok banyak, mencela-mencela, enggak jelas. Makanya harus dipastikan. Ayo kita musyawarah dulu. Maka Al-Walid ibn al-Mughirah mengatakan, ajmi'u fihi ra'yan wahidan. Sepakatilah kalian tentang Muhammad ini satu ucapan, biar enggak berselisih kita ini. Wala tahtalifu fayukadzib ba'dukum ba'dho. Dan jangan sampai kalian berselisih sehingga sebagian kalian akan mendustakan sebagian yang lain. Harus sepakat kita ini tentang Muhammad. Qalu fa anta faqul. Kata orang-orang, "Ya, kalau begitu bagaimana pendapatmu? Tolong katakan." Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, "Bal antum faqumu asma, faqulu asma." Justru aku datang ke sini nyuruh kalian, ya, silakan bicara, aku mendengarkan dulu. Qalu, maka orang-orang mengatakan, "Ya sudah, kalau begitu ada yang punya ide, kita sepakat kita juluki Muhammad dengan julukan kahin." Kahin artinya apa? Dukun. Ada yang ngusul kayak gitu. Gimana kalau kita juluki Muhammad itu kahin, dukun? Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, "La, wallahi ma huwa bikahin." Gak mungkin. Tidak ada orang percaya kalau kamu katakan Muhammad itu dukun. Enggak, ini pendapat keliru. Kita lo tahu dukun, bagaimana dukun komat kamitnya, bagaimana dukun baca mantra. Nah, Muhammad enggak mungkin dukun. Seandainya besok kalian ditanya orang-orang luar Mekah, siapa sebenarnya Muhammad? Terus kamu jawab dukun, enggak ada orang percaya. Jangan ngomong dukun. Dan kita lo dalam hati kita tahu bahwa dia itu bukan apa? Bukan dukun. Ngakui dia. Akhirnya pendapat yang kedua mengatakan, fanaqulu majnun. Ya sudah, kalau begitu kita katakan saja Muhammad itu gila. Majnun. Majnun itu diartikan gila, tapi sebenarnya dari kata-kata jin. Majnun itu kena jin. Cuma orang Indonesia terjemahkannya apa? Gila. Majnun, orang yang gila kena jin. Kata Al-Walid bin Mughirah, "La ma huwa bi majnun." La. Ini pendapat yang jelek. Enggak mungkin ente mengatakan Muhammad itu orang gila. Wong tutur bahasanya bagus. Wajahnya sumringah. Nyenengkan orang. Tutur bahasanya bagus. Seandainya kamu ngomong dia gila, enggak ada orang percaya. Yang lain, pendapat yang lain. Akhirnya yang lain mengatakan, "Fanaqulu syair." Ya sudah. Yang nomor 3 berarti ya. Bagaimana kalau kita juluki dia penyair saja? Penyair kan bisa ngomong yang bagus-bagus, sastranya tinggi. Lah Muhammad memang bisa kayak gitu, sallallahu alaihi wasallam. Omongannya bagus, mengandung nilai sastra seperti penyair-penyair lainnya. Bagaimana kalau kita namai Muhammad dengan syair penyair? Kata Walid bin Mughirah, "La, ma huwa bisyair." La, bukan. Muhammad bukan seorang penyair. Kita orang Arab paham apa itu syair. Kita tahu bagaimana rojasnya, hajatnya, kemudian koridonya, makbudonya, mabsutonya, kita tahu semuanya. Dan yang diomongkan Muhammad itu bukan syihir, bukan syair, bukan syair, dan kita tahu itu. Dan seandainya kita juluki Muhammad penyair, orang Arab enggak bakal percaya omongan kita. Akhirnya muncul ide yang nomor 4. Ya sudah, kalau gitu kita juluki dia sahir, penyihir. Kata Al-Walid bin Muhira, la wallahi ma huwa bisahir. Tidak, tidak. Dia bukan seorang penyihir. Kita tahu dan orang Arab tahu bagaimana penyihir itu. Bagaimana dia meniupkan dalam buhul. Bagaimana dia membuat ikatan-ikatan untuk menyihir orang. Dan Muhammad tidak melakukan itu. Dan orang tahu bahwa Muhammad tidak mungkin melakukan itu. Keliru. Yang lain. Akhirnya orang-orang ini mikir, ini ngongkon-ngongkon tok, dari tadi semua salah terus. Dari tadi nyuruh ini salah, nyuruh ini salah, nyuruh ini salah. Dia sendiri yang punya pendapat padahal. Ya sudah, inti ngomong apa? Antum kan yang pendapat, ya kok bukan antum ya. Kamu yang sudah berpendapat. Kita sudah ngusulkan 4 pendapat, kamu tolak semuanya. Kalau kamu sendiri apa? Akhirnya Al-Walid bin Muhira mengatakan, wallahi inna likaulihi la halawa, demi Allah. Loh, orang kafir percaya sama Allah. Mereka percaya dengan Allah. Eksistensi Allah itu diakui sama kafir Quraisy. La in sa'altahum man khalaqahum, la man khalaqahum. Seandainya kamu tanyakan ke mereka, siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab apa? Allah. Mereka ngaku itu. Cuma diajak nyembah Allah, tok itu mereka enggak mau. Harus pakai berhala, tujuannya untuk perantara. Sama seluruh agama di Indonesia ini, ya, enggak mau dikatakan nyembah banyak Tuhan. Semua mengaku ketuhanan yang maha esa. Mereka mengatakan kami enggak nyembah patung. Patung itu sebagai apa? Persis omongannya orang kafir Quraisy. Mereka enggak mau dikatakan nyembah patung. Ya, nah itu. Kita melihat bahwa demi Allah, kata siapa tadi? Al-Walid bin Al-Muhira. Wallahi inna liqaulihi la halal. Demi Allah, kita tahu bahwa ucapannya Muhammad itu ada sesuatu yang manis, enak didengar. Kita sepakat itu. Ya? Dan kita enggak mungkin menjuluki yang kalian sebutkan tadi semua itu, enggak mungkin. Tetapi wa inna akrobal qawli fihi li antakulu sahir. Tetapi setelah saya teliti dari 4 yang kalian usulkan tadi, yang paling cocok, yang paling dekat, paling enak, yaitu yang terakhir. Apa? Sahir. Kenapa? Kenapa kok dipilih penyihir? Kenapa enggak dipilih dukun? Kenapa enggak dipilih penyair? Kenapa enggak dipilih orang gila? Tapi yang dipilih kok penyihir? Kenapa? Duh, penyair itu. Kalau kata terbagus, penyair. Dari 4 tadi kan dukun ditolak, ya kan? Gila ditolak, penyair ditolak, penyihir ditolak. Cuman kata Al-Walid bin Muhira, dari 4 yang mendekati kebenaran, menurut dia mendekati kebenaran, yang paling mendekati adalah apa? Penyihir. Alasannya apa? Iya, karena penyihir itu, Pak. Penyihir itu kelakuannya, perbuatannya itu tidak keluar dari 3 hal. Yang pertama, membunuh orang. Penyihir itu perbuatannya 3 hal, membunuh orang. Lewat setan, lewat mimpi, lewat gitu, menyihir. Kedua, enggak membunuh. Tapi lium riub, membuat sakit. Ada orang gak dipateni, tapi dibikin kembang bayang, bunga ranjang, tidak mati tidak urip. Dalam artian gak mati-mati tapi loro terus. Kan gitu penyihir kan. Yang nomor 3, penyihir itu biasanya liyufarrik bainal mar'i wa zauji, memisahkan suami istri. Muhammad ini paling cocok, sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, paling cocok penyihir. Karena orang ini, karena Muhammad ini memisahkan. Suaminya masuk Islam, cerai sama istrinya. istrinya masuk Islam, cerai sama suaminya. Anaknya masuk Islam, anaknya minggat dari rumah, diusir bapaknya. Kan gitu ceritanya. Mus'ab bin Umair diusir oleh orang tuanya. Zainab masuk Islam, sedangkan suaminya enggak mau masuk Islam, diceraikan Rasulullah. Kan gitu kan? Zainab itu anaknya Nabi. Ya, punya suami namanya Abul As. Karena Zainab masuk Islam, Abul As enggak mau masuk Islam, dicerai sama Nabi. Ada sahabat laki-laki masuk Islam, cerai sama istrinya. Ada istri yang masuk Islam, cerai dari suaminya. Dan memang itu terjadi. Kan gitu kan? Wah, tadi yang paling cocok, ya sudah kita katakan Muhammad itu apa? Penyihir. Semenjak itu, kalau ada jemaah haji datang, maka hati-hati, jangan kamu ikut-ikutan orang itu. Dia itu penyihir, bisa menceraikan suami istri. Gila. Kenyataannya nih, banyak orang kafir, banyak orang Quraisy yang pisah sama istrinya gara-gara ikut Muhammad. Cerai semua ini. Berantakan. Nah itu diungkit-ungkit dan dijadikan senjata. Semenjak itu selalu mereka mengatakan Muhammad sahir, Muhammad sahir, Muhammad sahir, Muhammad penyihir, Muhammad penyihir, Muhammad penyihir. Lah, tetapi Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah, di antara kemujizatan beliau adalah beliau memiliki kata-kata yang bagus. Jawami'ul kalim, bisa mengungkapkan makna yang luas dengan kalimat yang sederhana. Dan itu membuat orang takjub. Juga banyak orang masuk Islam. Banyak orang masuk Islam. Semakin bertambah. Dan yang sudah masuk Islam gak murtad. Di antara dalilnya adalah nanti ketika Abu Sufyan ketemu sama Raja Romawi, kan ditanya, apakah orang yang ikut agamanya ada yang murtad, kan itu kan? Enggak. Bahkan kita siksa dia, kita celah dia, kita cemooh dia, tapi tetap bertahan, bahkan semakin bertambah jumlahnya. Itu dalil semakin meningkat, pengikutnya Rasul semakin meningkat. Akhirnya orang kafir Quraisy membuat beberapa hal untuk meredam dakwanya Rasulullah. Yang pertama dengan sukhriyah wa tahkir. Yang pertama dengan mengecek, merendahkan. Yang kedua, itharatu syubhat. Dengan cara membuat syubhat-syubhat. Ya, membuat syubhat-syubhat. Di antara syubhat yang dilakukan adalah itu ketika Rasulullah nikah sama Zainab. Zainab ya. Nah, jadi Rasulullah itu dulu punya anak angkat. Namanya siapa? Zaid bin Harisah. Zaid ini sebenarnya bocah kecil yang sudah sering saya sampaikan. Saya sampaikan lagi supaya tambah nancep ilmunya. Zaid bin Harisah ini dulu sebenarnya adalah bocah kecil yang merdeka. Bapaknya bukan budak, uminya juga bukan budak, dari keluarga merdeka. Terus Zaid kecil ini lari-lari, main-main, dicuri sama perampok. Anak kecil dicuri, dipisahkan dari orang tuanya, terus dijadikan budak. Sampai akhirnya terlunta-lunta Zaid kecil ini, kasihan. Sampai dibawa ke Mekah, dijual di pasar. Dijual, bocah kecil dijual. Singkat kata, ini bocah kecil ada di tangannya Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah itu? Istri Rasulullah. Ketika Rasulullah nikah sama Khadijah, ini Khadijah ini memberikan hadiah kepada Rasulullah, si bocah kecil ini dikasihkan Rasul. Ya, siapa namanya tadi? Zaid bin Harithah. Zaid orangnya baik, Rasulullah senang sama Zaid ini. Nah, suatu saat ini ayahnya kan mencari kemana-mana, mana anakku Zaid. Bayangkan punya anak lucu-lucunya dicuri orang, dibawa ke Jakarta, suruh ngemis di Jakarta. Gampangnya gitulah. Bagaimana perasaannya orang tua? Maka ayahnya ini nyari kesana kemari, mana anakku. Dari zaman dulu itu tidak ada cara untuk menyebarkan informasi yang paling cepat melebihi syair. WA belum ada, koran belum ada, internet belum ada. Maka bagaimana caranya untuk menyebarkan informasi kehilangan anak ini? Maka bapaknya namanya Harisah membuat syair. Syair-syair indah tentang pedihnya hatinya ditinggal sang buah hati. Dia berbicara di pasar-pasar, berbicara di perkumpulan-perkumpulan. Lah, syair itu kalau indah, menusuk ke hati, maka syair itu segera diriwayatkan ke seantero Arab. Itu kan? Sehingga orang-orang Arab dengar, ada orang kehilangan anak, membacakan syair kesedihannya gitu kan. Sampai kedengaran di mana-mana, akhirnya tahu, Harisa, anakmu ada di Mekah. Anakmu ada di Mekah. Sekarang dibawa tangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cari ke Mekah, cari orang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anakmu di sana. Maka berangkat itu istrinya sakit-sakitan terus. Karena anaknya dicuri. Di mana anakku, kasihan kan gitu kan. Maka datanglah Harisa ke Mekah. Ketemu sama Rasulullah, ketika ketemu Rasulullah dan tahu anaknya di Rasulullah, maka sang bapak namanya Harisa berkata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sammi thamanahu." Wahai Muhammad, sebutkan harga anak ini. Aku akan menebusnya. Wallahi, dia ini bukan budak. Dia ini anakku. Dia diculik. Ya, dia diculik, dirampas, dijual, dijadikan budak sampai ada di tanganmu ini. Dia bukan budak, dia bukan dari keluarga budak. Berapa harganya? Saya tebus anakku ini. Kata Rasulullah, sebentar dulu. Saya tanyakan ke Zaid. Kalau memang kamu bapaknya, dan memang kalau benar Zaid itu anakmu, gak usah bayar, kamu bawa pulang anakmu. Paham maksudnya ya? Maka Rasulullah datang ke Zaid dan ketemu bapaknya, senang bapaknya dirangkul anaknya, luar biasa senangnya itu. Ya Zaid, at-ta'rif hadha? Zaid, kamu tahu siapa ini? Naam ya Rasulullah, hadha abi. Ini bapakku ya Rasulullah. Ini siapa? Ini pamanku. Karena dua orang pada waktu itu. Ini pamanku ya Rasulullah. Kemudian ayahnya ngomong, wahai Zaid, ayo pulang nak. Ibumu sakit-sakitan selalu merindukanmu. Ayo pulang. Kata Zaid, lah ya abi. Tidak wahai ayahanda. Biar izinkan aku di sini. Lu kaget bapak. Oh, no arek model ini. Gue lah ironornya ini ketemu jamu ini gak gelap. Ayo pulang anakku. La ya abi, izinkan aku di sini. Kaget ayahnya, dan ayahnya mengatakan, ya bunayya, a'ubudiyya tahtar am hurriya. Wahai anakku, apakah perbudakan lebih kamu pilih daripada hidup merdeka bersama keluargamu? La ya abati, tidak wahai ayahanda, innaha nubuwah, ini adalah kenabian. Zaid kan yang termasuk awal-awal masuk Islam, betul kan? As-sabiqunal awwalun. Zaid ini masuk dalam kategori surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum, termasuk yang dijamin itu masuk surga. Keumuman surat At-Taubah ayat 100 Zaid itu. Tahu Rasulullah ketika dilempari batu ke Thaif berdakwah terus ditolak sama warga Thaif, Rasulullah dilempari batu berdarah-darah, itu Rasulullah enggak ada teman satu pun kecuali satu, ya bocah ini. Siapa namanya? Zaid. Dua orang tok itu. Banyak pengorbanannya Zaid ini untuk Islam. Ya. Akhirnya ketika Zaid mengatakan aku lebih memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sangat tersentuh dengan ucapannya Zaid ini. Karena dia rela memilih Rasul, dan Rasulullah enggak punya anak laki pada waktu itu kan. Anaknya wafat kan gitu. Ketika Zaid ngomong kayak gitu seneng. Saking senangnya, maka Rasulullah langsung berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai orang Quraisy, mulai detik ini Zaid bukan budakku. Mulai detik ini Zaid putraku. Zaid bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf dan seterusnya. Mulai detik ini Zaid adalah putraku. Saya merdekakan dia, enggak jadi budak lagi. Akhirnya ayahnya senang. Ya sudahlah, yang penting anakku tidak menderita, di sini dimuliakan oleh Muhammad dan Muhammad terkenal orang baik, ya sudah alhamdulillah, yang penting anakku tidak sengsara, suatu saat kalau kangen ya bisa disambangi. Anggap aja mondok gitu kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kan. Senang akhirnya pulang sudah, bawa kabar gembira kepada istrinya, enggak ada masalah. Saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya sama kisah kita tadi, Ustaz? Ada, tapi nanti di ujung. Ini saya ceritakan dulu. Saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama Zaid ini, maka Rasulullah menikahkannya dengan wanita Qurasyiyah. Wanita apa? Qurasyiyah. cantik, bangsawan, nasabnya tinggi. Namanya Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy dinikahkan oleh Rasul dengan Zaid. Zainab tidak mau. Ya Rasulullah, kok Zaid? Tidak selevel. Karena Zaid ini mantan budak. Sedangkan Zainab ini bangsawan. Dhatu nasab. Punya nasab. Enggan gitu kan. Turun ayat. Gak boleh orang kalau sudah dipilihkan Rasul kemudian dia enggan. Akhirnya ya terpaksa, gak terpaksa akhirnya mau. Zainab ini nikah sama Zaid. Nah, waktu nikah sama Zaid ini gak tentram hidupnya, gak pernah cocok. Gak pernah cocok. Gak selevel. Gak sekufu. Gak tentram. Gak cocok. Ya, gak pernah bertemu. Akhirnya Zaid datang ke Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku melepaskan Zainab. Kata Rasulullah, amsik zaujat, amsik, pegang, pegang, jangan kau lepas. Terus seperti itu. Ya, datang lagi Nabi, ya Rasul, saya sudah enggak kuat lagi, ya Rasulullah. Izinkan aku melepas istriku. Nah, kata Rasulullah, kalau begitu, ya sudah, lepaskan istrimu. Akhirnya dicerai sama Zaid. Setelah dicerai sama Zaid, Rasulullah dapat wahyu dari langit untuk menikah sama Zainab. Wah, ini kembali ke materi kalau sekarang. Wah, ini kesempatan ini. Tuh lihat tuh Nabi kalian. Ya, bagaimana Nabi menikahi menantunya sendiri? Paham enggak maksudnya? Gimana ini? Ya, menantunya sendiri dilirik-lirik gitu loh, kabar. Bahkan ini yang sering di terus diungkit-ungkit oleh orang orientalis. Karena ada riwayat ketika cekcok Rasul, ketika siapa tadi? Zainab sama Zaid enggak cocok, itu pernah Rasulullah masuk ke rumahnya Zaid, enggak ada Zaid, adanya siapa? Zainab. Terus Zainab tersingkap betisnya kelihatan oleh Rasulullah. Sehingga Rasulullah dianggap tertarik sama Zainab padahal masih istrinya Zaid. Dalam kondisi seperti itu, Zaid memang enggak cocok. Dan Zaid datang ke Nabi supaya apa? Diizinkan bercerai. Kata Rasul, ya sudah kalau gitu ceraikan. Akhirnya dinikahi. Nah, ada riwayat seperti ini terus diungkit-ungkit oleh orang apa? Orientalis untuk menuduh Rasulullah itu seperti itu. Padahal enggak, abadan. Tapi itu karena wahyu dari langit, karena Allah ingin membatalkan anggapannya orang kafir Quraisy bahwa anak angkat itu anak. Paham enggak? Nah, itu ingin dibatalkan oleh Allah, gitu loh. Untuk membuktikan pembatalan itu, Rasulullah suruh nikah sama siapa? Zainab. Itu sebab-sebab kenapa kok anak angkat gak beli, karena itu diantaranya. Nah, setelah itu, ud'uhum li'abaihim. Mulai sekarang jangan kamu panggil Zaid bin Muhammad. Ud'uhum li'abaihim, panggillah Zaid sesuai dengan nama nasabnya, Zaid bin Harisah. Semenjak itu Zaid dipanggil lagi dengan Zaid bin Harisa. Tapi cintanya Nabi enggak berubah. Sekoyo anake dhewe, Zaid dicintai Nabi. Di saat seperti itu, Zaid ini datang ke Rasul, ya Rasulullah, aku ingin menikah sama Ummu Salah. Ya enggak mungkin Ummu Salah istrinya Nabi kok dinikahi Zaid. Hah? Sampai ni ono. Siapa? Ummu Aiman itu ibu asuhnya Nabi. Nabi ditanggal mati, ibu beliau yang gendong Nabi, yang dulang Nabi, yang rawat Nabi itu budak wanita kecil ABG kurang lebih SMP gitulah. Rambutnya keriting, hitam legam, namanya Ummu Aiman. Nama aslinya Barokah. Nama aslinya apa? Barkah. Dipanggil Ummu Aiman. Itu umurnya tua mana dia sama Nabi? Ya tua Ummu Aiman, wong yang ngasuh Rasulullah sejak kecil ya Ummu Aiman ini. Rasulullah kalau manggil Ummu Aiman itu ya ummah, wahai ibunda. Rasul sering kunjungi. Rasulullah itu orang yang tidak melupakan jasa orang lain. Rasulullah kemarin sudah saya ceritakan kan Ummu Aiman ini, ketika Rasulullah ditinggal mati sang ibunda, sang ayah, Rasulullah dirawat sama perempuan hitam legam keriting. Namanya Ummu Aiman, disayangi Rasul, diasuh ya oleh Ummu Aiman ini. Makanya ketika dewasa Rasulullah kalau manggil Ummu Aiman itu wahai ibunda. Wahai apa? Ibunda. Lah ini kata Rasulullah bahwa Ummu Aiman orang baik, begitu loh. Orang baik luar biasa. Maka Zaid ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau gitu izinkan aku nikah sama Zaid." Kok nikah sama Zaid? Nikah sama Ummu Aiman. Nikahlah Zaid sama Ummu Aiman. Punya anak namanya siapa? Usama. Usama bin Zaid. Usama enggak niru Zaid. Usama niru ibunya namanya Ummu Aiman tadi itu. Sehingga Usama ini hitam, keriting. Orang-orang Arab kesempatan ini untuk ngelecehkan Zaid. Zaid, bener enggak Usama ini anakmu? Kok hitam enggak kayak kamu? Kok keriting enggak kayak kamu? Yang sedih bukan Zaid, Rasulullah yang sedih. Tahu ceritanya enggak? Sering saya ceritakan di sini. Rasulullah sedih gara-gara omongannya itu dilolok-lolokno itu. Kenapa anakmu Zaid kok seperti ini, kok enggak seperti kamu? Karena Zaid orang Arab asli. Kalau Usama campuran antara Arab sama Afrika sama Habasyah, ya kan? Ethiopia berarti. Ya. Akhirnya Usama disayangi Nabi luar biasa. Rasulullah mangku di sini ada Hasan, di sini ada Usama. Hasan putih kayak Nabi, Usama hitam. Tapi dua-duanya disayang Nabi, dua-duanya dicintai Nabi. Bahkan nanti Rasulullah wafat, Usama punya anak. Anaknya Usama ini suka di masjid, tidur-tiduran di masjid sampai berdebu. Kata para sahabat, "Wallahi, wahai bocah kecil, seandainya Rasulullah melihatmu, niscaya Rasulullah pun akan mencintaimu sebagaimana Rasulullah mencintai bapakmu dan Rasulullah mencintai kakekmu." Itu keluarga dicintai Nabi semuanya. Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar datang ke rumahnya Ummu Aiman. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar dan Umar datang ke rumahnya Ummu Aiman. Karena dulu Rasulullah selalu ke rumahnya Ummu Aiman. Maka ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar dan Umar mencontoh Nabi, datang ke keluarganya Ummu Aiman. Ummu Aiman nangis setelah wafatnya Rasulullah. Maka ditanya sama Khalifah Abu Bakar, "Wahai Ummu Aiman, apakah engkau tidak tahu bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah? Kenapa kau tangisi?" Kata Ummu Aiman, "Yang aku tangisi bukan itu. Aku tahu Rasulullah wafat dan aku tahu apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulullah. Tapi aku menangis karena mulai detik ini sampai hari kiamat wahyu tidak akan pernah turun lagi ke muka bumi." Setelah itu Abu Bakar pun ikut nangis dan Umar pun ikut nangis. Nah, kembali ke materi. Jadi kesempatan, subhat-subhat dicari-cari kesalahannya ini Rasulullah. Ya. Seperti itu. Di antara tadi itu menikahi apa tadi? Menikahi menantunya sendiri, kan gitu kan? Kemudian mereka juga menurut subhat, bagaimana orang mati sudah tulang belulang kok dihidupkan lagi? Ya, amutu thumma amautun thumma ba'thun thumma hasrun hadisu khurafa ya ummu amr ya umm amrin. Kematian, kebangkitan dikumpulkan pada hari kiamat, hadisu khurafah. Ini adalah ucapan-ucapan khurafat. Justru orang jahiliyah menuduh Rasulullah khurafat. Kelenik gitu, dianggap kelenik apa? Karena orang jahiliyah meyakini selama ini mati ya, mati wis gak tumbuh lagi. Makanya ketika Rasulullah mengatakan nanti ada hari kiamat, nanti ada kebangkitan, nanti akan digiring menuju padang mahsyar, maka mereka mengatakan amautun thumma ba'tsun thumma hasyrun hadisu khurafa ya umm amr. Wahai Umm Amr, apakah kematian terus kebangkitan terus digiring menuju padang mahsyar ini adalah ucapan-ucapan khurafat? Jadi dikasih dibuat keraguan-keraguan supaya orang enggak mau masuk Islam. Kemudian juga dengan penekanan dan tindakan-tindakan penindasan. Banyak riwayat di sini ya, penindasan-penindasan para sahabat yang masuk Islam dilihat. Ya, karena Abu Jahal idza sami'a bi rajulin qad aslam, apabila Abu Jahal ini mendengar ada orang masuk Islam dilihat dulu. Kalau orangnya itu dzu syaraf, punya keutamaan, punya kekayaan, punya ekonomi yang mantap, maka ahzahu, akan dihina-hina oleh Abu Jahal, wa au bi iblaqil khasar al fadhiha fil mal, dan akan diancam oleh Abu Jahal akan dibangkrutkan usahanya. Itu kalau orangnya kaya. Jadi zaman dulu itu kalau ada orang masuk Islam dilihat sama Abu Jahal, kalau orangnya kaya, orangnya itu punya kekuatan ekonomi, maka Abu Jahal berusaha untuk membangkrutkannya, diboikot, jangan beli barangnya, paham ya? Tapi kalau orangnya lemah, maka gak pakai nyuruh orang, dia sendiri membawa cambuk mukuli orang yang masuk Islam itu, ya dipukuli seperti siapa? Bilal dan seterusnya. Lamma alimat Ummu Mus'ab ibni Umar bi islamihi mana'adhu ta'am wa syarab, ketika orang tuanya Mus'ab bin Umar tahu bahwa Mus'ab bin Umar masuk Islam, maka anaknya langsung dipenjara, gak dikasih makan. Ya, mana'adhu ta'am wa syarab, gak dikasih makan, gak dikasih minum, dipenjara. Sampai terakhirnya fa'akhrajathu min baitihi, diusir dari rumahnya karena ikut aliran Wahabi, terus disuruh pergi tadi itu. Islam itu disuruh pergi. Wa kana min anamin nasi aisyan, padahal dulu Mus'ab bin Umar ini pemuda yang paling hidupnya nikmat, hidupnya paling kaya raya. Bahkan dalam riwayat dikatakan Mus'ab bin Umar ini kalau berjalan, sebelum orangnya datang, minyak wanginya datang dulu kan? Wanginya itu kalau datang kelihatan Mus'ab bin Umar ini. Tidaklah wanita-wanita Mekah berkumpul kecuali membicarakan Mus'ab bin Umar. Ganteng, rupawan, perlente Mus'ab bin Umar ini. Makanya Mus'ab bin Umar ini ketika beliau terbunuh di perang Uhud, dikira siapa? Dikira Rasulullah. Mus'ab bin Umar kan terbunuh di perang Uhud. Ada orang kafir membunuh Mus'ab, karena Mus'ab ini ganteng rupanya, wajahnya rupawan. Makanya dia ditunjuk Nabi jadi delegasi. Kan sudah saya ceritakan dulu, sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Medina, yang diberangkatkan dulu siapa? Mus'ab. Mus'ab ini yang babat aras di Medina. Sebelum Rasul, sebelum seluruh sahabat yang lain hijrah ke Medina, yang pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah siapa? Mus'ab, babat alas. Ketua suku didatangi, ketua suku didatangi, sampai masuk Islam kabeh. Sampai tidaklah pintu-pintunya orang Ansor kecuali kemasukan Islam. Wajahnya rupawan, ganteng, enak ngomongnya. Ya, tapi ketika masuk Islam tadi itu, ya, dulu kan perlinte, wangi dan seterusnya, maka dia dimelaratkan sama ibunya, diusir dan ikut pergi ke Habasyah. Pulang-pulang dari Habasyah dilihat oleh Rasulullah compang-camping, rambutnya acak-acakan, berdebu, tidak seperti dulu. Sampai sedih para sahabat, tidak pernah kita melihat pemuda yang paling anggun, paling rupawan, paling priayi, tapi sekarang ditinggalkan itu semuanya demi Allah dan Rasulnya. Tahu priayi kan ya? Yang iya, kayak darah biru keraton gitu loh. Ditinggalkan sekarang sama Mus'ab bin Umar. Bahkan wafatnya Mus'ab bin Umar ini ya enggak ada kain kafan. Ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Mus'ab bin Umar. Ya, sahabat Nabi yang mulia. Termasuk juga Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia disiksa sampai hilang kesadarannya. Sampai enggak ngerti ngomong apa, la yadrima yakul, dia enggak ngerti ngomong apa. Ngomongnya enggak jelas sampean. Suhaib Ar-Rumi. Bilal bin Rabah. Fa kana Umayyah yadau fi unuki habla. Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal, ini menaruh tali di lehernya Bilal. Terus dikasihkan ke anak-anak, bawa keliling ke kota Makkah, kayak dibuat kambing-kambingan begitu. Keliling-keliling diceret-ceret tuh Bilal itu. Ya, yatufu Nabi fi jibali Makkah, ditarik-tarik dibawa ke gunung Makkah, diseret-seret. Wa wa yakul ahad ahad. Pada waktu itu Bilal mengatakan ahad ahad. Wa kana Umayyah yasuddu. Pada waktu itu Muawiyah summa yadribu bil aso, dipukuli sama Umayyah bin Khalaf, dipukuli. Bahkan ditaruh, disuruh terlentang di padang pasir yang menganga dan ditimpakan apa? Batu besar, terus dicambuki. Terus wahai Bilal, kami akan senantiasa seperti ini sampai engkau murtad dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bilal tetap mengatakan ahad ahad ahad. Rasulullah pernah bermimpi. Dalam mimpi Rasulullah itu, Rasulullah mendengarkan suara langkah kaki di surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyi sandal, bunyi alas kaki di surga. Maka Rasul bertanya, ini langkah kakinya siapa? Ternyata ini adalah Bilal. Ketika Rasul terbangun, Rasul mendatangi Bilal. Ya Bilal, dengan amalan apa engkau mendahului aku di surga? Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, aku enggak punya amalan apa-apa ya Rasulullah. Hanya saja kalau aku batal, aku selalu wudu dan aku sholat 2 rakaat dengan wudu tersebut. Bilal, hitam legam, tapi Rasulullah sudah mengabarkan bahwa dirinya masuk surga. Adakah kenikmatan di muka bumi ini melebihi kenikmatan diberi kabar oleh manusia terbaik bahwa diri kita masuk surga? Sudah, kenikmatan yang lain itu hilang semua, enggak ada artinya dibandingkan dengan kenikmatan ini. Dan itu diraih oleh Bilal, pengorbanannya tidak sia-sia. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Begitu juga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir di 3 orang. Ammar punya bapak namanya Yasir, punya ibu namanya Sumayyah. Itu Ammar bin Yasir dipukuli di depan matanya Ammar, dipukuli, ditukui, ditandangi, sampai akhirnya dibunuh di depan matanya Ammar bin Yasir. Ayahnya terbunuh, tetap tidak mau murtad. Setelah itu Sumayyah ibunya dipukuli, ditempelengi, sampai ya hilang kekuatan dari Sumayyah. Di depan matanya Ammar, Abu Jahal mengambil tombak kecil dan ditancapkan ke kemaluan Sumayyah hingga wafat. Dilihat oleh Ammar, ibunya wafat, ayahnya wafat, tidak sedikit pun ingin murtad. Tinggallah Ammar, disiksa karena masih muda, disiksa habis-habisan, disiksa luar biasa, sampai gak kuat Ammar ini, gak kuat Ammar ini. Akhirnya terpaksa ya mengucapkan ucapan kemurtadan, ucapan yang menunjukkan dia murtad dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dilepaskan. Setelah itu dirundung duka, dia gelisah, dia datang ke Nabi sambil nangis. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Aku enggak kuat disiksa. Di depan mataku ayahku dibunuh, ibuku dibunuh. Aku disiksa sampai sekuat-kuatnya hingga aku enggak bisa ya Rasulullah, hingga aku terpaksa mengeluarkan kalimat murtad. Gimana, apakah aku masih diterima tobatku ya Rasulullah? Langsung Allah turunkan ayat dari langit membela siapa? Ammar. Orang yang disiksa wa qalbuhu mutma'innun bil iman, tapi hatinya tetap dalam keimanan, dia tidak dianggap murtad karena terpaksa. Makanya Rasulullah tidak pernah melupakan kebaikannya Ammar. Waktu melihat 3 orang ini disiksai, Rasulullah lewat enggak bisa nolong. Rasulullah mengatakan, "Sabron ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, kamu menderita di dunia, tapi Allah sudah menjanjikan surga untuk kalian. Enggak bisa nolong apa-apa Rasulullah. Makanya Rasulullah enggak pernah melupakan Ammar. Waktu membangun Masjid Nabawi, itu Ammar itu gotong bawa batu besar 2 rangkep, dilihat sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kasihan Ibnu Sumayyah, qatalathu fi'atul bahiyah, dia nanti akan dibunuh oleh kelompok yang durhaka. Dan beliau perang ketika, dan beliau terbunuh dalam perang ketika Muawiyah sama Ali berperang. Ammar ikut di pasukannya Ali, sehingga disitulah para ulama berpendapat Pak, pasukannya Ali yang lebih apa? Lebih benar istihadnya. Tapi katanya pasukannya Muawiyah yang membunuh Ammar, ya yang membawanya perang itu. Paham gak maksudnya? Ammar bin Yasir punya masalah sama Khalid bin Walid. Terus bayangkan, Ammar bin Yasir mantan budak, Khalid bin Walid itu pedangnya Allah, Saifun min suyufillah. Pernah tukaran, gegeran 2 orang ini. Yang satu sahabat yang lemah, ya kan? Khalid pendekar, ya kan? Tapi masuk Islamnya duluan mana? Jauh duluan Ammar, ya kan? Ammar di awal-awal, Khalid sebelum Fathu Makkah. Jadi setelah sebelum Fathu Makkah, itu Khalid berangkat ke Madinah, ketemu Ammar bin As. Ila aina ya Aba Sul, sama-sama pendekarnya ini. Sama-sama apa? Pendekarnya, sama-sama panglima perangnya, sama-sama orang hebatnya, sama-sama kafirnya pada waktu itu. Itu Khalid Walid mau berangkat ke Madinah, kelihatan Amr bin As. Ila aina ya Abu Sulaiman, mau kemana wahai Abu Sulaiman? Abu Sulaiman itu siapa? Khalid bin Walid, karena punya anak namanya Sulaiman. Mau kemana wahai Abu Sulaiman? wallah saya mau datang ke Madinah. Faqad tabayyana at-tariq, telah nyata jalan bahwa lelaki yang kita perangi selama ini adalah memang seorang nabi. Aku akan masuk Islam. Sama pada waktu Amr jelas juga punya pikiran seperti itu. Antum tahu enggak Amr bin As itu pengin masuk Islam sejak kapan? Amr bin As itu sudah pengin masuk Islam semenjak dia pulang dari negeri Habasyah. Masih ingat enggak? Jangan paksa saya untuk cerita yang itu lagi, itu sudah bolak-balik tak cerita anu itu. Itu loh dulu kan pernah Rasulullah nyuruh sahabat hijrah kemana? Habasyah, yang jadi jubirnya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Terus datang Amr bin As disuruh ngelobi agar mereka disuruh balik kemana? Ke Mekah, dan ditolak, gak diizini tinggal di sana. Itu loh dulu itu. Itu sudah tahu Amr bin As ini yang benar ini. Buktinya Raja Najasyi juga ikut Ja'far. Sudah ada masuk Islam dalam hatinya. Makanya Amr bin As itu tahu bahwa, perhatikan ini penting, Amr bin As itu tahu bahwa Raja Najasyi itu tidak pernah bayar upeti ke Heraklius. Dan antum tahu Heraklius tidak memerangi. Najasyi itu tidak pernah bayar upeti. Harusnya kan bayar upeti. Kenapa? Karena dia kan anak bawahannya. Paham gak sampai sini? Tidak pernah. Dan Amr bin As tahu. Dan anehnya Heraklius tidak membiarkan. Itu coba negara lain disikat sama Heraklius. Tapi siapa namanya? Najasyi tidak diperangi sama Heraklius. Kenapa? Karena Heraklius sendiri hatinya sebenarnya hampir masuk Islam juga. Ya cerita itu, cerita sama Abu Sufyan itu lah. Yang panjang ceritanya itu kan sebenarnya dia tahu bahwa Rasul itu Rasul. Makanya ketika Najasyi mbalelo, tidak mau bayar upeti, dibiarkan. Sampai ditegur sama adiknya Heraklius atau kakaknya Heraklius. Kenapa kamu biarkan budak-budakmu telah membalelo kepada dirimu? Kenapa kamu gak tarik upeti dari dia? Kata Heraklius, seseorang laki-laki memilih agamanya, lalu untuk apa lagi aku ya merecokinya? Dibiarkan. Itu tanda bahwa Heraklius itu sebenarnya hatinya apa? Hatinya tahu yang benar itu Rasulullah itu tahu. Lah dari kejadian-kejadian itu Amr bin As akhirnya masuk Islam. Gitu loh. Nah, akhirnya bareng sama siapa? Khalid. Bersamaan waktu masuk Islamnya itu. Sama-sama pendekarnya masuk Islam. Setelah itu Khalid ini mimpin pasukan kemana-mana, selalu menang, gak pernah kalah. Ceritanya kehebatan Khalid ini bermula ketika perang Mu'tah. Perang Mu'tah Rasul memilih 3 komandan perang. Perang Mu'tah ini lawannya Romawi, bukan main-main. Romawi musuhnya ini, bukan kafir Quraisy lagi, Romawi. Komandan perang Zaid bin Kharisa. Kalau Zaid gugur diganti Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur diganti Abdullah bin Rawaha. Perang telah berlangsung, Rasulullah di Madinah. Para sahabat ada yang enggak ikut perang, yang orang yang cacat dan seterusnya. Rasulullah menceritakan kejadian di medan perang. Sekarang bendera di bawah Zaid, sekarang Zaid terbunuh. Sekarang bendera di bawah Ja'far, sekarang Ja'far kedua tangannya terpotong dan terbunuh. Sekarang di bawah Abdullah bin Rawaha, sekarang Abdullah bin Rawaha terbunuh. Rasulullah sedih dan Rasulullah mendoakan untuk mereka tiga-tiganya. Rasulullah mengatakan, sekarang pedang di bawah Khalid bin Walid. Tidak disebutkan dalam Khalid bin Walid kan bukan termasuk komandan yang ditunjuk pada waktu itu, betul kan? Tapi Khalid melihat ini pasukan sudah genting, kocar kacir. Akhirnya Khalid mengangkat dirinya sendiri. Kan dalam kondisi apa? Darurat. Sekarang dibawa oleh Khalid bin Walid. Fawa sayfun min suyufillah al-maslul. Al-maslul sallahullah ala anakil kufar. Kata Rasulullah, sekarang pedang dibawa Khalid bin Walid. Pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus untuk orang-orang kafir. Allahumma ansurhu, ya Allah tolonglah pedangmu. Akhirnya bisa berhasil untuk meloloskan diri. Gak seimbang, 30-an ribu melawan orang banyak di sana. Atau kurang lebih, musuhnya banyak berlipat-lipat. Saya lupa berapa jumlahnya perang Mu'tah, tapi sangat tidak seimbang. Akhirnya pulang. Semenjak itu Khalid dipanggil Saifun min Suyufillah. Selalu setelah itu di zamannya Umar, di zamannya Abu Bakar, selalu ada misi-misi penting. Selalu Khalid menumpas gerakan Nabi palsu Musailam al-Kadzab, Khalid yang berperang ditumpas Nabi palsu itu, dan gak pernah kalah Khalid. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Untuk mengetahui kehebatannya Khalid, luar biasa. Setelah itu Abu Bakar dinego sama Umar, ya wahai khalifah, tolong pecatan Khalid bin Walid itu, sesungguhnya di pedangnya itu ada kecepatan. Dan Umar ini khawatir Khalid dikultuskan gitu loh. Umar kan gak mau kayak gitu-gitu kan, seperti kisahnya menebang pohon Bai'atur Ridwan itu kan, Umar gak seneng kayak gitu itu. Tolong pecat ini, siapa namanya Khalid ini. Kata Abu Bakar, wallahi aku tidak akan pernah menyarungkan pedang yang sudah dihunus oleh Allah dan Rasulnya. Oh, Abu Bakar gak mau menyelisih Rasul sama sekali. Makanya Rasul wafat, diganti Umar, Khalid langsung dipecat sama Umar. Waktu perang di Syam, digantikan Abu Ubaidah. Ketika seperti itu, maka Khalid mengatakan, Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah pemimpin kalian. Aminu hadil ummah, dia adalah manusia yang paling aman di antara umat ini. Enggak malah mencela rivalitas, kalah sehingga enggak. Bahkan mengumumkan di prajuritnya. Ya kan? Apa jenenge ini? Komandan kalian adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Rasulullah berkata tentangnya, apa? Aminu hadil ummah, manusia yang paling terpercaya umat ini. Makanya Umar bin Khattab ketika sakit keras hampir mati, ketika ditusuk ditanya, wahai khalifah, tunjuk khalifah kalau kamu mati siapa? Kata Umar, seandainya Abu Ubaidah ibn Jarrah masih hidup, niscaya aku tunjuk dia langsung jadi khalifah. Tapi pada waktu itu kan Abu Ubaidah sudah wafat, di mana? Di Syam, kena wabah, bukan corona tapi wabah apa? Taun pada waktu itu. Banyak yang mati di sana. Oke, itu menunjukkan kehebatan Khalid. Kembali ke materi. Khalid punya masalah sama Ammar bin Yasir. Pernah tukaran, pernah konfrontasi. Maka Khalid kan tegas kuat. Maka Khalid memarahi Ammar habis-habisan. Ammar kan memang dia mantan budak, jadi lemah gitu kan. Dimarahi Khalid habis-habisan. Akhirnya Ammar mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Khalid ini bagaimana? Aku dimarahi Khalid ya Rasulullah. Gantian sekarang Khalid yang datang di segitu. Ya Rasulullah, Amr begini, Amr begini, dimarah-marahi Amr ini. Amr diam. Akhirnya Amr mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar ucapannya Khalid ya Rasulullah? Apa yang terjadi? Rasulullah diam, enggak jawab. Khalid marah-marah, yang Amr juga mengadu ke Nabi, diam Rasulullah. Sama-sama sahabat yang mulia kan? Diam Rasulullah. Terus Ammar ngomong begini, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengarkan ucapannya Khalid tadi ya Rasulullah, yang telah memarah-marahi aku, menjelek-jelekkan aku. Langsung Rasulullah mengatakan, barang siapa membuat marah Ammar, berarti dia membuat marah Allah. Langsung Khalid mengejar Ammar, minta maaf. Kata Khalid bin Walid, wallahi demi Allah, pada waktu itu tidak ada yang aku inginkan kecuali keridhaan Ammar bin Yasir. Itulah sahabat, hatinya itu lapang. Langsung ketika diomongin Nabi gitu, sudah hilang egonya, hilang pedangnya Allah itu, sudah enggak dipakai lagi sama dia. Dia langsung minta maaf. Kata dia, tidak ada yang lebih aku cintai pada waktu itu melebihi keridhaannya siapa? Sampai datang, sampai menyusul, sampai minta maaf sama Ammar, saking takutnya menjelisi perintah Rasulullah SAW. Padahal tidak ada perang yang tidak diikuti siapa? Khalid, dan selalu menang. Dan dia ingin mati syahid, tapi gak mati syahid, matinya diranjang. Puluhan perang, mungkin ratusan perang dilalui Khalid, gak mati-mati, tapi dia sakit keras diranjang. Allah takdirkan dia mati diranjang, dan dia mengatakan, ya aku ingin mati di jalan Allah, tapi aku mati diranjang. Hikmahnya adalah karena dia itu pedangnya Allah. Seandainya dia dimati di medan jihad, artinya pedang Allah kalah, kan gitu kan? Allah enggak mau pedangnya Allah ini kalah. Makanya Allah takdirkan dia enggak mati di medan jihad. Khalid bin Walid mengatakan, kok jadi siro sahabat ini jadi? Terakhir nih. Khalid bin Walid berkata, aku menunggu di malam hari yang gelap gulita, yang dingin di musim syita. Arab kalau musim dingin kan luar biasa dinginnya. Aku menunggu di malam hari yang dingin di musim dingin, untuk menunggu musuh esok hari kita serang. itu lebih aku cintai daripada pengantinku diantarkan kepadaku dan anak pertamaku diantarkan kepadaku. Khalid itu saking cintanya sama jihad itu, malam hari yang gelap gulita yang dingin menusuk tulang untuk menunggu besok subuh menyerang musuh, itu lebih aku cintai daripada pengantinku itu diantarkan kepada aku. Manusia itu yang paling membahagiakan dirinya adalah ketika dia pengantin baru, ya kan gitu kan. Tapi bagi Khalid enggak, yang paling disenangi Khalid itu menunggu malam hari yang kedinginan untuk menyerang Iswar, karena jiwanya jiwa Khalid. Kalau perang nih, ini misalnya ada orang 100 diginiin sama Khalid, tewas kabeh sama Khalid. Orang siji mbek padha wong 100, Khalid Walid. Ya. Kok lari ke situ tadi ya? Gimana nutupnya ini kalau kayak gini? Ya, intinya Amr bin Yasir tadi dia apa kan? Disiksa. Ini saya ingin menyampaikan bahwa semenjak dakwah terang-terangan itu rintangannya nyata. Disiksa, dilempari batu. Masih ada kelanjutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Masjidil Haram, dilempari apa? Kotoran, terus datang apa namanya Fatimah membersihkan kotoran ayahnya, termasuk juga Abu Lahab sama istrinya, siapa namanya istrinya Ummu Jamil, meletakkan duri di jalannya Rasulullah. Itu semuanya adalah sebagai konsekuensi dakwah setelah dakwah apa tadi kemarin dakwah apa terang-terangan, maka konfrontasinya pun semakin dahsyat. Ya, dan besok akan kita terangkan setelah konfrontasi yang dahsyat tadi itu enggak mempan juga, tambah banyak yang masuk Islam, akhirnya mereka rundingan lagi gimana caranya. Ya, pertama kan pakai kata-kata enggak mempan, akhirnya pakai penindasan enggak mempan juga. Lah besok ini cara yang baru untuk meredam dakwah Rasulullah. Bagaimana? Insyaallah besok akan kita terangkan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini libur hari ini ya? Enggak. Yang libur-libur yang enggak ya. Ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhol. Kaisar kaisar yang Ajasa itu yang hatinya mengakui Islam dan untuk semua orang Islam. Heraklius. Kaisar berarti ya. Jadi dulu itu raja-raja itu punya gelar. Raja Romawi namanya Kaisar. Raja Mesir namanya Mukaukes, tapi itu bukan nama ya, gelar. Afrika namanya Raja Najasyi, ada nama sendiri. Kaisar namanya Heraklius, Mukaukes saya nggak tahu namanya siapa, oh namanya George, lupa saya namanya, ada namanya. Terus kalau Mukaukes namanya siapa, namanya Mukaukes, namanya Najasyi siapa, namanya Najasyi Ashama Najasyi atau Nejus, nama aslinya Ashama. Lah, kaisar yang sezaman sama Nabi namanya Heraklius. Ya, namanya siapa? Heraklius. Dan bapaknya Heraklius siapa? Wallahu a'lam, namanya siapa? Mungkin Justin atau siapa, wallahu a'lam. Perlu dicari lagi. Hah? Apa? Oh gitu ya. Kalau anaknya Heraklius Konstantin. Anaknya Heraklius, jadi kok Hercules. Jadi Heraklius tuh masuk Islam sebenarnya, hampir masuk Islam. Dia itu mimpi atau dapat wangsit dari, karena dulu percaya klenik-klenik, dia itu melihat bahwa raja kaum berkhitan akan nampak. Akhirnya mengumpulkan para punggawa kerajaan, penyihir dan penasehat, perdana menteri. Siapa di muka bumi yang sunat itu? Yang khitan itu? Oh, enggak usah khawatir wahai baginda raja, itu orang Yahudi yang sunat itu. Kalau Anda enggak ingin disaingi kerajaannya, bunuh semua orang Yahudi, beres. Paham enggak? Nah, pada waktu di situ ada utusannya orang Arab dari suku Husa, dari suku Khasasina, akhirnya ngomong, wahai baginda raja, yang sunat tidak hanya orang Yahudi, orang Arab itu semuanya sunat. Karena itu kan ajarannya Nabi Ibrahim. Kata Yesus pun sunat. Yesus alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam juga sunat. Iya kan? Nabi Ibrahim juga sunat. Enggak, Nasrani itu lucu. Enggak ikut Nabi Isa, tapi Nabi Isa sendiri, di Injil pun dikatakan Nabi Isa itu sunat, tapi mereka enggak mau apa? Enggak mau sunat. Ya, tapi kalau Yahudi sunat. itu hampir masuk Islam. Lah, kita menghukumi berdasarkan dohirnya, gitu pak. Dohirnya dia nggak masuk Islam, hatinya wallahu alam kita nggak tahu. Dia kan hampir masuk Islam. Dia mengatakan, kalau saya ceritakan kan panjang, itu kan tanya ke Abu Sufyan, siapa aja yang ikut, apa bagaimana cirinya, disebutkan semuanya. Terakhirnya Abu Sufyan mengatakan, Heraklius mengatakan, seandainya kamu wahai Abu Sufyan, seandainya yang kamu sampaikan dari A sampai Z tadi benar, wallahi berarti dia memang nabi. Kan gitu kan? Seandainya yang kamu katakan itu benar, sesungguhnya nabi itu nanti akan menguasai bumi tempat aku berbicak ini. Seandainya nabi itu ada di hadapanku, niscaya aku akan apa? Cuci kakinya. Aku akan basuh kakinya. Hampir masuk Islam. Setelah itu dia ngumpulkan penasihat, menteri, panglima perang, perdana menteri, penasihat, dikumpulkan semuanya, ditutup pintu istana. Maukah kalian saya tunjukkan jalan keselamatan? Berbaiatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya itu perdana menteri, jenderal, panglima itu menunjukkan sikap apa? Menolak gitu loh. Maka mereka mangkel dengan ucapannya siapa ini? Heraklius. Akhirnya Heraklius takut dikudeta. Paham? Setelah menunjukkan, setelah tahu mereka tidak setuju, maka Heraklius mengatakan, aku tadi ngomong sekedar untuk menguji kalian tentang keimanan kalian terhadap agama Nasrani. Padahal aslinya sungguhan itu. Makanya ketika dia dengar kabar bahwa Najasyi enggak membayar upeti, enggak diapa-apain. Karena dia sendiri juga sebenarnya pengen, cuma Najasyi enggak peduli. Najasyi siapapun yang nentang enggak peduli masuk Islam. Kalau Heraklius enggak berani. Karena takut tahtanya akan apa? Hilang. Heraklius, nah, terakhir saya cerita ini. Rasul kan ketika disiksa sama para sahabat, Rasul ngomong begini. Hijrahlah kalian ke negeri Habasyah, kan gitu kan ya? Karena di sana ada seorang raja yang adil, tidak membiarkan kedzaliman terjadi di kerajaannya. Kan gitu ceritanya. Berangkat. Padahal agamanya apa? Agamanya Najasyi apa pada waktu itu? Kristen, Trinitas. Pada waktu itu, ya. Kaisar Romawi Heraklius juga Trinitas. Pada waktu itu Trinitas semua sudah. Ini tarian cuma sedikit, termasuk pendeta-pendeta yang dilalui Salman Al-Farisi itu memang unitarian yang tauhid. Paham enggak maksud saya? Oke. Akhirnya Najasyi ini masuk Islam, ya. Najasyi ini masuk Islam karena diomongi sama siapa tadi? Ja'far. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di sana ada raja yang tidak membiarkan kedzaliman. Kenapa kok seperti itu? Raja Najasyi pada waktu itu namanya Ashama. Ashama. Jelas sampai sini? Dulu Ashama ini kerajaan bapaknya dikudeta sama panglima perang atau sama orang bawahannya. Dikudeta kerajaannya sang ayah. Maka Ashama itu waktu masih kecil, Ashama karena rajanya terus ketika dia dewasa, dewasa dia berazam, bersumpah, bernadar. Kalau seandainya Allah, bernadar ya, dia berusaha. Berusaha sampai bisa merebut kembali kerajaan bapaknya yang hilang. Setelah itu dia bersumpah. Ya Allah, aku bersumpah. Setelah engkau kembalikan kerajaanku, ya Allah, aku tidak akan pernah membiarkan ada kedzaliman di negaraku ini. Dia bersumpah seperti itu. Maka enggak ada orang yang terdolimi di situ. Makanya Rasulullah menyuruh para sahabat apa? Hijrah ke sana. Dan akhirnya Raja Najasyi masuk Islam. Ada pertanyaan lain? Sudah. Jadi jawabannya kita imani secara zahirnya. Zahirnya dia tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Adapun nantinya urusan dia sama Allah, tapi zahirnya dia tidak Islam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.